Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Indak. Ar-Rusul min haythul jumlah ala qismain bi'atibar wusul al-khabar ilayna wa'adam minhum man arafna wa minhum man lam na'rif. Sahih. Utusan-utusan Allah itu ada dua secara umum dari sisi sampainya berita kepada kita atau tidak. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Sah? Baik. Rasul yang tidak kita kenal, kenapa? Kalau rasul-rasul yang kita kenali, jelas. Karena beritanya sampai kepada kita. Adapun rasul yang tidak kita kenali, kenapa? Kenapa kita tidak mengenal mereka? Pertanyaan sahal. Wal jawab sahal. Ini namanya ngetes. Apa namanya? Ngetes kecerdikan. Antum paham apa enggak? Hah? Wallahu a'lam. Lah, wallahu a'lam, hadha huwa al-jawab. Please, barakallahu. Kita enggak kenal rasul, sebagian rasul, karena memang enggak ada beritanya ke kita. Allah tidak menceritakannya kepada kita. Dan pembagian ini sangat penting bagi kita. Agar kita tidak terpaku. Bahwasanya Nabi dan Rasul itu cuma yang disebutkan namanya saja. Lah, ada Nabi Rasul yang lain yang tidak disampaikan kepada kita oleh hikmah. Karena sebuah hikmah yang Allah inginkan. Bukan berarti mereka tidak perlu untuk diketahui. Lah, kita mengimani mereka secara umum. Kita imani mereka secara umum. Enak. Kum. Al-kalimatut tauhid baqiyatun fi dhurriyyati man. Taba'an ba'da Nuh. Ibrahim. Ahsan. Barakallahu fiik. Please. Wa Ibrahim mulaqab bi imam al-muwahidin. Wa imam al-muttaqin wa abul anbiya wal mursalin. Baik. Jazakallah indal jidar. Naam. Indak. Udhkir lana salat kadibat. Allati kadhiba biha Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-kadhbatul ula. Dua untuk jalan Allah. Fahimta kalami, fahimta suat. Sebutkan tiga kedustaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama apa? Ahsan, qauluhu inni saqim. Saya sakit, padahal tidak. Ahsan. Yang kedua? Menghancurkan berhala patung Musa. Hah? Gimana? Menghancurkan berhala patung yang besar. mengajukan berhala patung yang besar maksud Dewi. Rotib kalam, wabdi, masraf. Labas, labas, nafham, nafham kalamak basya'ani nurid minka asyarah. Wayakunul kalam murattaban ada ahsan. Tadi sakit, jelas sakit. Tadi Nabi Ibrahim mengaku sakit. Terus ini menghancurkan berhala yang paling besar maksud Dewi. Yang dihancurkan kok yang paling besar loh. Iya. Yang hancurkan yang besar. Yang Nabi Ibrahim bilang ketika ditanya. Insyaallah, tabak. Ketika beliau diinterogasi siapa yang memecahkan menghancurkan berhala, beliau mengatakan yang paling besar. Tamam. Yang ketiga, labas ajabta katsir, masyaallah. In ajabta al-akhir fa ni'mar rajul an. Wa illa fala haraj. Yalla. Katakan saudaranya. Sama, labas. Barakallahu fiik. Ya, ini ketika beliau mengatakan kepada, mengajari Saloh untuk menjawab ketika ditanya sama raja yang zalim tentang statusnya. Katakan kamu saudari saya. Ya, ini ukhtun bi al-iman wal Islam. قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata penulis rahimahullah walil Bukhari dan disebutkan dalam riwayat Bukhari anna Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma su'ila anha qala hiya ukhti thumma raja'a ilaiha. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang Sarah, beliau menjawab, dia saudariku. Kemudian dia kembali menemui istrinya, faqala dan mengatakan, la tukadzibi hadithi. Kamu jangan sampai berbeda dengan ucapanku. Fa inni akhbartuhum annaki ukhti. Karena tadi ketika saya ditanya, saya mengatakan kamu adalah saudari saya. Wallahi ma 'alal ardi mu'minun ghairi wa ghairu. Demi Allah, pada hari ini di atas muka bumi tidak ada lagi mukmin kecuali aku dan engkau. Baik. Yakni Nabi Ibrahim meminta Sarah untuk satu jawaban. Ya, dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya yang dipanggil terlebih dahulu adalah Nabi Ibrahim. Kalau pada riwayat sebelumnya seakan-akan terjadi perbintangan sebelum ketemu dengan raja. Nah, ini Nabi Ibrahim dipanggil dulu sama raja dan ditanya, siapa wanita itu? Beliau mengatakan, dia saudariku. Setelah beliau berpaling dari majelis, beliau mendatangi Sarah dan mengajarkan kepada Sarah jangan sampai ucapannya beda. Beliau mengatakan kepada Sarah, la tukadzibi hadithi. Jangan sampai ucapanmu atau ucapanku berbeda dengan ucapanmu. Kalau kamu ditanya, kamu bilang, kamu saudari saya. Karena tadi saya sudah menjawab seperti itu. Fa'arsala biha ilaih. Maka Sarah pun menghadap kepada sang raja. Faqama ilaiha, sang raja pun menghampiri Sarah. Faqamat tatawadda wa tusalli. Sarah pun berwudu kemudian salat. Faqalat, kemudian Sarah berdoa pada salatnya, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallid alayya yadal kafir. Ya Allah, kalau engkau memandang diriku beriman kepadamu dan kepada utusanmu dan aku menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku, maka janganlah engkau memberikan kesempatan tangan orang kafir ini untuk memegangku. faghatta hatta raqada bi rijlihi al-ardha. Maka sang raja pun langsung ghatta itu tertutup, yakni kondisinya itu langsung kayak teringkus begitu. Hatta raqada bi rijlihi al-ardha, hingga dia jatuh dan terlutut di atas tanah. Faqalat, Sarah melihat kondisi raja seperti itu, kembali berdoa, Allahumma iyyamut yuqal hiya qatalatku. Ya Allah, kalau raja ini mati ketika itu, nanti aku akan dituduh telah membunuh sang raja. Fa ursil, maka Allah Ta'ala pun melepas ikatannya. Raja kembali bisa berdiri. Tsumma qama ilaiha, kembali raja itu menghampiri Sarah. Faqamat tatawadda wa tusalli, kembali Sarah berwudu dan salat. Wa taqul, dan berkata, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallin alayya hadzal kafir. Kembali Sarah berdoa dengan doa yang sama. Faqata, raja pun langsung terdiam. Hatta raqada bi rijlihi, kemudian dia jatuh dan duduk berlutut. Faqalat, kembali Sarah mengatakan, Allahumma iyyamut yuqal hiya qatalatu. Ya Allah, kalau raja ini mati, aku akan dituduh sebagai pembunuhnya. Faursila fithani awith alitha, maka raja itu pun dilepas ikatannya pada kali yang kedua atau kali yang ketiga. Yakni terjadi sampai 2 atau 3 kali kondisi seperti itu. Raja datang kepada Sarah, hendak memegangnya. Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan doa beliau, sang raja langsung terdiam, bahkan langsung tertunduk, badannya kaku, jatuh di atas tanah dalam kondisi duduk berlutut, tidak bisa ngapa-ngapain, kayak struk mendadak. Kemudian Sarah berdoa lagi, dilepaskanlah ikatan itu dari raja. Setelah kali yang ketiga, faqala, sang raja mengatakan, Wallah, ma arsaltum ilayya illa syaitana. Demi Allah, kalian tidaklah memberikan kepadaku kecuali syaitan. Arji'uha ila Ibrahim, kembalikan kepada Ibrahim. Wa'atuha Hajar, dan berikan Hajar untuk Sarah ini. Faraja'at ila Ibrahim, maka Sarah kembali menemui Nabi Ibrahim. Faqalat, maka Sarah berkata, Asy'arta innallaha kabatal kafir wa aqdama walidah. Wahai Ibrahim, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah telah meringkus orang kafir dan telah memberikan hadiah sebagai pembantu seorang wanita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ardil Iraq. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tinggal di Irak. Wa ba'da ma jara alaihi min qaumihi ma jara hajara ila Syam. Setelah terjadi peristiwa besar antara beliau dengan kaumnya, terjadi perdebatan, kemudian sampai pada tingkat beliau disiksa dengan api namun tidak mempan, bi'idnillahi azza wa jal, hajara ila Syam, beliau pun pindah ke Syam. Wastautanaha, beliau pun tinggal di sana, ila ammata fiha, sampai beliau mati di sana. Wa'atathu Saratul Jariyah allati a'taha al-Jabbar. Sarah menghadiahkan perempuan yang diberi oleh raja kepada Nabi Ibrahim. Fawaqa'aha, ternyata Nabi Ibrahim menikahi wanita ini. Fawaladat lahu Ismail, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Fagharat Sarah, Sarah pun menjadi cemburu. Yang pertama karena memang itu Sarah adalah istri pertamanya. Dan yang kedua, ketika itu Sarah belum mendapatkan anak. Belum mendapatkan anak. Khawatir Nabi Ibrahim berpaling dari Sarah. Karena begitu mendapatkan Hajar, langsung mendapatkan anak. Bi'idnillahi azza wa jal, otomatis Sarah cemburu. Fa'amarahullah bi'ib'adihi anha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Ismail dari Sarah. Fadhahaba biha wa biibniha, maka Nabi Ibrahim pun pergi membawa Hajar dan putranya Faskanahuma fi Makkah, kemudian menempatkan keduanya di Makkah. Thumma ba'da dzalik wahaballahu lahu wa li Sara Ishaq sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anak untuk Nabi Ibrahim dan Sarah, yaitu Ishaq. Kama dzakarallahu bisyaratal malaikati lahu wa laha bi Ishaq, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kabar gembira yang dibawa oleh malaikat untuk Nabi Ibrahim dan untuk Sarah atas kelahiran Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub, bahkan Allah memberitahu keturunan Ishaq yaitu Ya'qub. Jadi langsung ya sekaligus kabar gembiranya. Kamu akan punya anak namanya Ishaq, nanti Ishaq juga nanti akan punya anak namanya Ya'qub. Nabi Ya'qub ini bapaknya Nabi Yusuf. Baik. Ya, ini setelah pertemuan dengan sang raja, Nabi Ibrahim dan juga Sarah tinggal di Irak. Dan di sana Nabi Ibrahim meninggal. Di sanalah beliau meninggal. Sebelum itu, Nabi Ibrahim menikahi Hajar, wanita yang dihadiahkan oleh raja untuk Sarah. Sarah menghadiahkannya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian sama Nabi Ibrahim dijadikan istri. Ternyata punya anak. Terjadilah apa yang terjadi. Prahara rumah tangga. Namanya juga seseorang yang punya lebih dari satu istri. Hal itu mesti terjadi. Cemburu Sarahnya. Daripada terjadi madarat. Ya. Apalagi pernah kita baca dalam Kitabul Adqiyah. Saking cemburunya sampai sumpah akan memotong-motong badannya Hajar. Seolah-olah. Sampai Hajar pakai baju besi. Nah, saking takutnya sama Sarah. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail menuju ke tempat yang jauh di Mekah. Cikal bakal kota Mekah nantinya yang akan dibangun Ka'bah di sana. Berangkat beliau bersama dengan Hajar dan juga Ismail. Ketika sudah diletakkan di sana, kemudian beliau kembali kepada Sarah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan menemui Nabi Ibrahim, memberikan kabar gembira kepada beliau bahwasanya beliau akan memiliki anak bernama Ishaq, dan setelah Ishaq akan muncul anaknya lagi namanya Ya'qub. Dan disitulah beliau, malaikat juga membawakan kabar duka bahwasanya mereka diutus juga untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Setelah itu penulis rahimahallahu taala akan menyebutkan bagaimanakah kisah antara Nabi Ibrahim dan juga Hajar. Wa fi sahih, disebutkan dalam kitab sahih, yakni Sahihul Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, "Lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kan." Setelah terjadi cekcok antara Nabi Ibrahim dengan istrinya, yakni Sarah cemburu, merasa tidak terima dengan kehadiran Hajar beserta dengan putranya. Kharaja bi Ismail wa ummi Ismail. Nabi Ibrahim pun keluar membawa Ismail dan ibunya. Wa ma'ahu shannatun fiha ma. Nabi Ibrahim membawa shannah, keriba dari kulit. Ya, ini tempat penampungan air dari kulit namun sudah usang. Yang di dalamnya terdapat air. Faja'alat ummu Ismail tashrab minash shannah fayadirru labanaha 'ala sabiyha hatta qadima Makkah. Ibu Nabi Ismail meminum air dari griba itu sehingga bisa memproduksi air susu untuk menyusui Nabi Ismail sampai ke kota Mekah. Fawada'aha tahta dawhatin fawqa zamzam fi a'la al-masjid. Maka Nabi Ibrahim pun meletakkan Hajar di bawah sebuah pohon besar, dawhah, bisa diartikan syajarah kabirah, bisa diartikan khimah, bisa diartikan pohon besar, bisa diartikan kemah, kem. Yang mana tempat ini itu berada di atas sumur Zam-Zam yang itu nantinya menjadi cikal bakal atap Masjidil Haram. Walaysa bimakkata yauma idzin ahad. Pada waktu itu enggak ada satupun orang yang tinggal di Mekah. Walaysa biha ma. Di sana pun enggak ada air. Wa wada'a 'indahuma juraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma. Nabi Ibrahim meletakkan sebagai bekal untuk keduanya satu kantong berisi kurma dan satu kantong berisi air. Dikasih bekal, kemudian ditinggal. Tsumma qaffa Ibrahimu muntaliqa. Kemudian Nabi Ibrahim pun beranjak berpaling dari keduanya kembali ke tempat asal. Fatabi'athu Ummu Ismail. Otomatis ibunya Nabi Ismail, Hajar ini membuntuti Nabi Ibrahim. Falamma balagu kada. Ketika mereka sampai di Gada, disebutkan di takliknya, footnote nomor 2 itu, bifathil kafi mamduda, bacanya dengan cara menfathah kaf, dibaca panjang, Gada. Huwal mawdi' alladhi dakhala minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makkata fi hajjatil wada'. Ini adalah sebuah tempat yang mana dari sinilah Rasul masuk untuk haji wada' dari Madinah. Jadi Rasul dari Madinah menuju ke Mekah untuk haji wada' itu melewati jalur Gada. Nadatuhu min waraihi. Hajar pun memanggil Nabi Ibrahim dari belakang. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kamu mau kemana? Kok jalan terus? Enggak noleh ke belakang sama sekali. Wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa bihi anisun wala syai'. Kenapa kamu tinggalkan kita di lembah yang sepi ini? Enggak ada teman, juga enggak ada siapapun di sini. Faqala lahu dzalika mirara. Hajar mengulangi pertanyaan ini beberapa kali. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim tidak menoleh ke arah Hajar sama sekali. Karena perintah dari Allah, ya. Beliau ikuti perintahnya dan menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi pada diri Nabi Ibrahim. Beliau membangun rumah tangga dengan Sarah sudah tahunan, tapi belum mendapatkan rezeki keturunan. Ya, ketika beliau menjadikan Hajar sebagai istrinya, baru mendapatkan anak. Abdullah terjadi perselisihan dengan istri pertamanya yang mengharuskan untuk menyelamatkan Ismail dan ibunya. Dibawalah ke tempat yang jauh, Irak dengan Mekayado, ya Iwa, jauh. Ya, terus beda negara sudah, beda negara. Itu jalan kaki. Dibawa sampai ke Mekah, tempat yang sangat jauh dari kediamannya, diletakkan di sana begitu saja dalam keadaan tidak ada orang di situ. Ini perempuan bersama dengan anak kecil si masih bayi, masih nyusu sama ibunya. Mekah itu tempat yang sangat panas, tempat yang gersang, yang tandus, nggak ada air sama sekali. Taruh ada pohon, taruh di situ perbekalannya semuanya, tinggal sama Nabi Ibrahim. Karena yang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pergi. Diikuti sama istrinya. Lu mau kemana? Kok ditinggal di sini? Gak ada orang di sini. Mau kemana? Terus Nabi Ibrahim jalan. Tak noleh sama sekali. Ni kalau bukan orang yang betul-betul kuat mental dan keimanannya, gak bakal ya Ibu. Ini baru ujian yang pertama ya. Belumnya, belum nanti beliau diminta untuk nyembelih Nabi Ismail sendiri. Itu nanti. Ya, yakni cobaan yang betul-betul berat. Faqalat lahu. Hajar pun faham. Ya. Maka Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Qala na'am. Baru Nabi Ibrahim jawab. Ya. Ini perintahnya Allah. Qalat idzan la yudayyi'una. Hajar pun percaya. Ya sudah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Wa fi lafdin disebutkan dalam sebuah lafaz, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kamu memasrahkan kita kepada siapa? Menitipkan kita kepada siapa? Enggak ada orang di sini. Tandus, gersang, enggak ada air. Qala ilallah. Nabi Ibrahim dengan mantap mengatakan, aku pasrahkan kalian berdua kepada Allah. Qalat raditu. Hajar pun langsung respon positif dan mengatakan, raditu. Aku siap. Ya, aku siap. Tsumma raja'at. Kemudian Hajar pun kembali ke tempat pohon tadi yang perbekalan ada di sana. Fahantalaqa Ibrahim. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Hatta idza kana 'inda Tsaniyah, hingga beliau singgah di sebuah tempat bernama Tsaniyah. Haitsu la yarawnahu, ketika itu orang-orang sudah tidak bisa melihat Nabi Ibrahim saking jauhnya. Istaqbala biwajhil bait, beliau pun mengarahkan wajahnya ke arah bait, yakni ke arah tempat yang di situ nanti akan dibangun Ka'bah. Ya, tempatnya siapa? Hajar di situ tadi. Tsumma da'a biha ula'id da'wat wa rafa'a yadayhi. Beliau pun mengangkat kedua tangannya ke atas ke arah langit sambil membaca doa. Doa beliau diabadikan di dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 37. Beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan salah satu dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, di sisi rumahmu yang terhormat. Rabbana liuqimus salat. Wahai Rabbku, aku melakukannya agar mereka mau menegakkan salat. Faja'al as'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Warzuquhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia yang lewat menjadi condong kepada mereka. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepada. Berdoa kepada Allah. Setelah menunaikan tugasnya, beliau kembali lagi ke Irak. Sebelum beliau beranjak jauh dari tempat itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menitipkan Hajar dan putranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tak tinggal mereka. Tak serahkan semuanya kepada-Mu. Ya. Wa ja'alat ummu Ismail tardhi'uh. Di sinilah mulai kondisi yang sulit terjadi. Ibunya Nabi Ismail mulai menyusui Nabi Ismail. Karena masih kecil, nangis. Ya. Wa tashrab bin ashannah. Sementara ibunya Ismail, yakni Hajar, meminum air dari griba yang tadi dibawa. Fayadirru labanuha ala sabiyiha. Waktu itu masih normal-normal saja. Hajar masih bisa menyusui anaknya. Hatta idza nafida ma fis siqa, hingga ketika air dalam kriba itu habis, atishat wa atisha ibnuha, Hajar pun merasa kehausan dan putranya pun juga demikian. Apa yang terjadi setelah itu? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Besok hari Kamis kosong, ya. Ini sekalian tak umumkan, besok hari Kamis ana mengundang semua mas'ul untuk istimak rapat rutin di kediaman Ustaz Abu Bakar jam 8:30 pagi sampai selesai. Sekali lagi ana undang semua mas'ul untuk istimak rutin besok pagi jam 8:30 di kediaman Ustaz Abu Bakar, 8:30 sampai selesai, dihadiri oleh semua satidah wali kelas. Dan tolong untuk semua mas'ul, semua divisi, semua ketua kelas untuk menulis laporan-laporan yang ada, maksimal dikumpulkan qubail maghrib, sebelum maghrib. Serahkan ke rais syabab semuanya. Nanti ba'dal maghrib ana ambil dari rais syabab. Mau ana kaji dulu, mau ana pelajari dulu laporan-laporan yang ada sambil ana studi banding dengan hasil rapat bulan-bulan sebelumnya. Ya, dan nanti juga akan kita bahas beberapa hal penting yang harus kita bahas, seperti urusan liburan nanti gimana, ya, kemudian urusan apa namanya olahraganya antum di lapangan juga nanti gimana. Para kelohik, antum kalau punya masukan atau semisalnya baik berkait dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan atau peraturan yang lain, tafadhol, antum bisa sampaikan ke mas'ul antum masing-masing, nanti ditulis kita bahas besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, kenapa Nabi Lut alaihi salatu wassalam mau menikah dengan orang kafir? Dan apakah beliau punya anak? Kalau punya anak, apakah anak beliau mengikuti beliau? Kondisi istrinya Nabi Lut baru diketahui setelah adanya ujian, bukan ketika awal beliau bernikah. Dengan adanya ujian, baru terlihat siapa yang betul-betul beriman dengan beliau, siapa yang tidak. Barakallahu. Punya anak? Naam, punya anak. Anaknya mengikuti beliau? Iya. Gak ada yang binasa dari keluarganya Nabi Lut kecuali istri beliau sendiri. Apa Ustaz, apakah raja ini kafir? Kalau iya, kenapa dia bersumpah atas nama Allah? Kafir jelas kafirnya. Kenapa bersumpah dengan nama Allah? Itu menjadi sesuatu yang biasa di kalangan mereka. Bahkan orang-orang Quraisy, ya, yang menentang Nabi aja mereka bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, Rabbul Ka'bah, bersumpah dengan nama Allah. Dan itu tidak menunjukkan keislamannya, karena syarat masuk Islam bukan sumpah dengan nama Allah, tapi bersyahadat dengan syahadatain. Afan Ustaz, benarkah kisah tentang Nabi Muhammad dinikahkan oleh Allah di atas langit dengan salah satu istrinya? Ini pernikahannya di atas langit? Enggak. Ya, enggak kemudian istrinya dibawa ke langit, nikah di sana, mengadakan walimah di sana? Enggak. Tapi dapat restu langsung. Allah yang memilihkan untuk Rasul? Iya. Nah. Dan itu dijadikan sebagai bahan kebanggaan tersendiri sama satu istri ini. Kalau lagi muncul kecemburuan dengan istri-istri yang lain, dia berbangga dengan itu. Kalian semua dinikahkan sama wali-wali kalian. Saya dinikahkan langsung sama Allah. Allah yang pilih saya untuk Nabi Muhammad. Cara sembarangan. Ya, ya maklum, ini punya istri banyak kayak gitu. Ya Allah zawi juga. Oh, kalau saya ngomong amin nih. Nah, kalau di sana orang Yaman itu paling senang gurau dengan doa seperti ini, ya. Misal kita habis kalam sama mereka atau habis bantu mereka atau gimana, mereka langsung doa. Allah jazawijuk, Allah jazawijuk. Sebagian teman-teman yang satir bilang, amin ba'dak. Amin ba'dak gitu. Ya, semoga Allah kabulkan setelah kamu tadi. Jadi atau kita guyonan antar mas'ul begitu. Ya, mungkin kita lagi ada rapat sama mas'ul negara lain atau bagaimana, ya guyon. Mereka doakannya kayak gitu. Allah izawijuk, Allah izawijuk. Amin, amin, ba'dak, ba'dak. Ya, bingung, mau ngaminkan gimana? Bodoh-bodoh gak berani nih, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.